halalkan dirimu agar suci benih cintaku dan cintamu kasih. Ku berjanji ku kan selalu menyayangi. Ku berjanji ku kan selalu mencintai hingga nyawa telah jauh dari raga. Namamu kan selalu abadi di hati ini. Lalu